نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من للنبي في كل حال اختفى على أقدام صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفا يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا الله الله الله الله الله الله الله Misal Baca TV dan juga Sabar Radio dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita masih berada di silsilah tentang masalah pernikahan. Dan tema kita kali ini yaitu tentang masalah pernikahan jika terjadi pernikahan setelah ada perzinahan ya. Dan juga tadi juga Buya sudah menyinggung ya, jika ternyata dalam perzinahan terjadi sampai terjadi kehamilan, nah bagaimana yang harus dilakukan. Buya, apakah kita akan melanjutkan sedikit lagi atau? Iya, karena ini belum tuntas supaya ya, orang tidak salah paham. Itu jika ada seorang wanita hamil lalu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Dengan dua model tadi, dengan dua cabang, kalau memang ternyata sempat merawat 6 bulan, maka nasib merawat kandungan 6 bulan, nasabnya nyambung. Kalau kurang, tidak. Dan di saat tidak nyambung, inilah yang harus punya ilmu menutup aibnya lagi. Kalau di saat nyambung, selesai sebagai anaknya. Tapi di saat tidak nyambung nasabnya, nah ini harus ada upaya atau ilmu untuk menutup aib. Kembali lagi masalah menutup aib. Sudah tadi jelaskan ya. Kemudian jika yang menikahi adalah bukan orang yang menghamilinya, memang secara fikih dalam madhab Syafi'i adalah pernikahan adalah sah. Cuman makna sah ini apakah tidak ada masalah di dalamnya? Sebab dalam madhab Syafi'i dikatakan sah karena memang enggak ada mawani'un nikah. Enggak ada penghalang pernikahan karena tidak ada iddah juga. Cuman apakah sahnya nanti tidak ada akibat lain? Nah, ini yang jarang dicermati. Coba, kalau ternyata seorang laki-laki yang menikahi wanita yang sudah hamil bukan dari air maninya, ini akan bertentangan, akan bertabrakan dengan hukum yang lain, yaitu hukum li'an. Hukum li'an itu berbunyi begini: jika ada seorang laki-laki meyakini bahwa yang ada di dalam perut istrinya bukan dari air maninya, maka wajib dia meli'an, bersumpah, menafikan, sumpah 5 kali, menafikan, menolak sang anak tersebut agar nasabnya tidak sambung. Sebab kalau bukan dari air mani, bukan dari anaknya, bukan anaknya, ternyata diam saja, maka nasabnya akan nyambung, akan mengambil bagian waris dan seterusnya, nasab dan segala macam. Nah, maka di saat ada seorang kawin nikah, contohnya seperti apa sih? Kalau ada seorang suami meyakini yang ada di perut istrinya bukan dari air mani, mohon maaf, suami mungkin adalah impotensi, tidak pernah menggauli, tak tahunya istrinya hamil. Atau suami tidak bertemu 10 tahun tiba-tiba hamil, tiba-tiba hamil, yakin seyakin-yakinnya bukan dari air maninya, ya kan? Kalau yakin bukan dari air mani, wajib ditolak. Apakah setelah lahir atau saat dari kandungan, namanya li'an. Karena untuk melepas namanya apa tadi? Nasab, supaya tidak sambung nasab. Dan itu cerai Bu, ya, langsung. Cerai, tidak bertemu di dunia dan di akhirat ibaratnya itu. Okay. Cerai. Dan harus terceraikan. Karena secara otomatis dengan li'an itu. Nah, jika ini seperti itu, ini kan hukum yang beda. Memang hukum ini babnya agak jauh di belakang. Tapi coba, kalau ada seorang laki-laki menikahi wanita yang lagi hamil, coba. Wanita yang lagi hamil, ya, dalam bahasa fikih Syafi'i kan begini, selagi dia merawat kandungan lebih dari 6 bulan, anaknya nyambung nasab, kan? Bagaimana bisa sambung nasab? Ya, bukan dari air mani, ya, lihat. Nah, bahasa sah di sini adalah masalah pembahasan fikih, karena memang tidak ada mawanun nikah. Tapi haruskah dinikahkan? Ini babnya beda. Iya, bahkan dalam madhab Syafi'i, karena dia adalah sah dinikahi, bisa digauli, kan begitu? Iya, iya. Bercampurlah air maninya dengan air mani yang terdahulu, akan berantakan urusan nasab. Ini yang jarang dicermati di dalam fikih Syafi'i ini. Yang pernah berbicara dengan fikih Syafi'i, kadang-kadang bahasanya adalah tidak jilentrehkan begini, hanya ya boleh, ya sah, kemudian digauli boleh, boleh. Nasabnya ya, kalau akan merawat 6 bulan nanti ya nasab nyambung. Bagaimana nasab nyambung? Gak dari, bukan dari air maninya kok. Bahkan dia yakin kalau itu bukan dari air mani. Waktu menikah sudah ada perutnya berisi. Nah ini makanya kalau para ustadz, mohonlah kalau ingin menyampaikan begini, tolong pelan-pelan dulu. Kalau tujuan menuntut bisa saja. Seperti ini ya, mahatnya. Dalam madhab Imam Malik sama, pernikahan adalah sah. Tapi ingat, dalam madhab Malik tidak boleh digauli dan nasabnya tidak sambung. Nah, di dalam nasab tidak sambung tetap harus ada upaya untuk menutup aib. Maka dalam irama menutup aib, nikahi saja, enggak ada apa. Tapi tanpa harus digauli. Tapi nasabnya tidak sambung, menikahi agar hamil ternyata ada suami. Masalah nasab bisa ditutup, nanti gampang masalah itu. Dunia itu luas. Kalau di sini ada orang menghinakan, pergi ke Amerika sudah aman jadi orang soleh kok, atau pergi ke negeri Arab sana, kan begitu. Jadi ini yang harus dipahami, jangan serta-merta mengatakan bagaimana kalau kita menutup orang yang hamil duluan, kemudian saya nikahi. Pokoknya nanti kalau perutnya kamu merawat 6 bulan setelah kamu nikah, 6 bulan belum lahir ya nasabnya nyambung. Ya gak bisa, bukan dari air maninya kok. Inilah, jadi harus penggabungan antara pemahaman masalah dengan masalah. Menggabungkan masalah dengan masalah. Ternyata di masalah menikahinya seseorang, jika ada seorang menikahi wanita yang sudah hamil duluan, maka dia akan berbenturan dengan masalah li'an di sana. Dan ini harus cermati. Baik, kita akan masuk kesimpulan saja. Lalu bagaimana jika ada seorang wanita hamil di luar nikah, lalu ada orang yang menutup aibnya? Sah, tutup aibnya. Dan istimewa, Anda mulia. Nikahi biar tidak ada yang tahu di kiri kanannya. Cuman jangan digauli. Bagaimana sudahlah, bagdi kuadi semuanya penting tertutup aman. Tapi tolong Anda tahan agar tidak bercampur air mani Anda dengan air mani dia. Nabi mengatakan jangan engkau menyiramkan air manimu kepada air mani orang lain. Larangan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan digauli. Terus ya sudah. Nah, nasabnya tidak sambung kan, Anda tidak pernah gauli. Setelah lahir, ya sudah lahir. Kemudian, kalau Anda ingin lanjutkan. Mungkin dia sebetulnya orang wanita kepleset, atau mungkin ada wanita diperkosa. Ya kan, mungkin sekali wanita soleha diperkosa lalu hamil. Wah, ini harus tolong dia, istimewa. Tutup aibnya, Allah akan tutup aib Anda. Tapi ingat, Anda harus bisa menutup. Setelah kelahiran, terserah Anda mau lanjutkan atau Anda cerai, dia jadi janda mulia. Misalnya, yang menjadi masalah adalah kurangnya pemahaman dalam hal ini. Ya, sudah menikahi tapi membuka aibnya. Dapat apa? Baik, inilah hal-hal yang perlu difahamkan. Jadi tadi anak kalau dalam mazhab Maliki tidak sambung nasab ya, berarti tidak sambung nasab. Tidak sambung nasab. Akan tapi tadi untuk satrul aib artinya seperti apa Bu ya? Untuk menutup aib, ya sudah menutup aib kan tidak perlu cerita. Dia anggap saja seperti anaknya sampai batas dewasa. Baru diceritakan bahwasanya sebelumnya ada kamu menikahi kamu, ibumu sudah pernah nikah dengan orang lain, dengan bapak onmu meninggal, atau bagaimana, kan bisa saja itu. Ya, ya. Ada jalan, banyak jalan. Kalau ada, orang itu mau atau tidak mau menutup aib gitu saja. Kalau cara banyak, setiap cara berbeda-beda antara orang dengan orang kok. Dan orang zaman sekarang tidak jarang yang usil. Kalau Anda pergi ke Surabaya, Anda bawa anak Anda. Anak siapa bapaknya di mana mati? Ada yang tanya? Apa katanya kuburannya di mana bapakmu? Enggak ada begitu. Hanya orang usil saja yang banyak tanya. Begitu mudahnya untuk menutup aib. Yang repot adalah jiwa kita tidak, jiwa penutup aib. Ini, mohon maaf kalau membahas masalah ini kita lebih agak lebih panjang lebar detail, karena apa? Permasalahan ini sangat sering terjadi, na'udzubillah. Sehingga banyak ada anak yang ternyata seorang wanita anak gadis kepleset, padahal kepleset benar, bahkan mungkin ada seorang anak gadis kasih obat, lalu dia hilang kesadaran, lalu dihamili, tak taunya sama orang tuanya yang bodoh dicari yang menghamilinya. Tak taunya ketemu anak-anak yang enggak bandel, anak enggak benar. Alangkah terpuruknya anak tersebut, sudah jatuh ketimpa tangga, na'udzubillah. Nah, ini harus ada ilmunya. Mohon maaf kepada para pembimbing, tolong waspada masalah ini. Jangan Anda asal keluar fatwa ini. Jadi yang dalam mazhab Syafi'i akan berturan dengan masalah li'an. Artinya sah pernikahan dalam bahasa fikih, akan tapi pada akhirnya berbenturan dengan masalah li'an, yaitu harus jika ada seorang laki-laki meyakini bahwa yang di perut istrinya bukan dari air maninya, wajib di-li'an. Lalu apa terjadi pernikahan? Enggak bisa. Jadi sah dalam pembahasan fikih sepotong-sepotong. Jadi kalau udah setelah li'an itu tidak ada istilah rujuk. Enggak ada, enggak ada. Enggak ada, Bu ya. Enggak ada, terpisah dunia akhirat. Benar-benar putus, Bu ya. Terputus. Begitu dikatakan dalam fikih. Memang ada khilaf dalam hal itu. Tapi dalam fikih kita seperti itu, Syafi'i. Dan artinya kita boleh berpindah, Bu ya. Artinya yang kita dengan mazhab Syafi'i seperti ini, artinya kita boleh mengambil mazhab Malik itu diperkenankan. Dalam masalah ya. Apa itu? Di dalam masalah tadi, dalam masalah menutup aib. Ya, dalam masalah satrul aib dan juga dalam solusi dalam pernikahan. Dan biarpun mazhab fikih seharusnya seperti itu. Supaya aman dalam urusan nasab menikahi sahkan pernikahan, yeah. Ya kan? Dan dia tidak menggauli. Dan nasab tidak nyambung. Nasab tidak nyambung. Supaya tidak zalim dengan anak asli. Supaya zalim, ya. Tidak zalim. Kemudian setelah itu, setelah masa kelahiran, mau dilanjutkan silahkan. Mau tidak dia nyambung. Dan ingat, jangan berani merendahkan siapapun. Ada seorang pezina di hari kemarin. Ini barangkali Anda mendengar suara ini adalah yang pernah kepleset dalam zina atau melihat istrinya pernah berzina dan sebagainya. Ingat, kalau Allah mengampuni seseorang akan beres urusannya. Dan jangan ada di antara kita merendahkan siapapun. Bisa saja di hari kemarin dia adalah pezina, tapi hari ini menjadi seorang yang sangat soleha. Termasuk mungkin ada orang yang pertama pengen menutup aib saja. Akan tapi ketahuilah, bisa saja wanita itu tobat sadar karena Anda menjadi wanita mulia. Yang menjadi masalah justru adalah apa? Orang suka buka aibnya orang, bicarakan kejelekan orang, menggunjing orang berzina, dosa luar biasa. Maka dari itu lihat, yang pernah terpleset dalam zina, Anda tidak boleh terlalu terpuruk dalam arti Anda putus asa. Ingat, Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Ayo kembali ke jalan yang Allah ridai. Masih ada jalan. Dan kami himbau kepada siapa punya masalah berat semacam ini, jika Anda semoga Anda tidak punya masalah. Atau kalau Anda menemukan orang punya masalah, tolong dibantu untuk menyelesaikan dengan cara yang benar. Kalau memang ternyata terlambat berat atau Anda tidak mampu, yuk kita bareng-bareng. Urusan ini biasanya kami beri waktu yang sangat luas untuk menyelesaikan masalah. Karena apa? Aib. Semoga Allah menutup aib keluarga kita semuanya, menutup aib kita semuanya. Dan ingat, Anda harus menjadi hamba yang punya tugas menutup aib siapapun, khususnya masalah perzinahan. Dan jangan sekali-kali membongkar aibnya satu orang pun. Awas, hati-hati urusannya dengan Allah, yang sangat mudah untuk membalas kehinaan. Dan kalau terjadi tidak ada pernikahan, Bu ya, berarti anak akan disambungkan dengan nasab orang dari ibunya, Bu ya. Nasab ibu otomatis. Ini otomatis. Anak ibunya itu selalu. Lalu bapaknya di mana? Solusi untuk menutup aib seperti itu. Oh, gampang. Ya, ya kayak tadi bapaknya ada di Sumatera, di Malaysia, di Jogja. Ya, kan nasab katanya nyambung dengan ibu ya. Artinya nasab dengan ibu itu memang selalu mewarisi ibunya. Enggak ada nasab ke ibu dalam Islam batu. Enggak ada, enggak ada itu. Ya, otomatis dengan ibunya, lahir dari perutnya, masa tidak dikatakan anak ibunya? Iya, Bu. Ya anak ibunya. Terus bapaknya ada gitu saja sudah. Jadi dengan kita mengharap satu nama gitu. Dalam ya. Pernikahan yang halal pun ya nasabnya kepada bapak, kepada ibunya juga nyambung sebagai ibu. Ya, maksudnya nasab kepada ibunya, yuk sambung kepada ibunya, nggak putus. Karena sebagian orang memahami bahwa nasab itu hanya kepada bapak. Berarti nanti nyambungnya itu kepada orang tua dari bapak dari ibunya tadi, Bu ya. Jadi kakeknya. Gini gitu. Loh ya, nasab dalam laki-laki ini pembahasan beda. Nasabnya kepada ibu, maksudnya dia anak ibunya. Ibunya. Dan kalau ibunya punya bapak, ya cucu dari kakeknya sama. Cuman bukan nasab yang kita sebut bin. Nasab itu laki-laki semuanya. Ya. Nah, jadi tetap enggak bisa dipisah, misalnya. Mustahil dong. Wong dia, ini anaknya anak zina, anaknya siapa? Anaknya si fulana. Wong dia anak zina, berarti bukan anak dia. Enggak masuk akal, keluar dari perutnya kok. Ya. Itu maksudnya. Baik. Bukan nasab-nasab yang selama ini disebut, nasabnya otomatis. Ya, anak kita nasabnya kepada kita berdua. Kan gitu, ya. Suami istri. Ya, hanya nanti nasab yang disebut nasab yang secara khusus, nasab secara umum itu. Nasab khusus adalah kepada bapak ke atas, bapak, gitu. Baik, Bu ya. Sebelum kita masuki pertanyaan, Bu ya. Tadi dari penjelasan Bu ya, terima kasih banyak, Bu ya. Dan semoga apa yang Bu ya sampaikan benar-benar menjadi ilmu yang bisa menjadikan kita lebih memahami akan permasalahan ini dan bisa mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi kasus-kasus seperti ini. Akan tapi kita terus berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah menjaga kita semua dan keluarga kita, anak keturunan kita khususnya, dari busuknya zina ini ya. Baik, karena tadi seperti Bu ya katakan, kalau ada orang mantan mualaf ya, dari seorang mualaf ya, dia adalah orang dari luar Islam masuk Islam, suatu kebanggaan. Mantan pemabuk juga adalah suatu kebanggaan, mantan penjudi juga suatu kebanggaan, karena mantan dari perbuatan yang jelek. Akan tapi kalau memang mantan pezina, itu benar-benar akan menjadi aib yang akan selalu menempel di dirinya dan di diri anak-anaknya. Baik Bu ya, tadi kita sedikit ya, sebelum kita memberikan kesempatan kepada pemirsa dan juga sahabat yang bertanya Bu ya, pernah kita menemukan suatu kasus Bu ya. Jadi jika terjadi perzinahan, jadi ada seorang istri ya, mungkin ada ketidakbahagiaan di dalam rumah tangganya Bu ya, sehingga akhirnya sampai istri itu ya mungkin merasa tertekan ya, sehingga akhirnya curhat dengan orang di luar yang kebetulan ada seorang laki-laki, dan sampai akhirnya mohon maaf ya terjadi perzinahan dan hal ini akhirnya diketahui oleh si suami Bu ya, sehingga akhirnya memang tidak ada kehamilan Bu ya, akan tetapi tentu ya perzinahan seperti itu menimbulkan suatu yang sangat-sangat menyakitkan bagi si suami, karena memang awalnya suami adalah seorang yang kasar dan sebagainya, lalu tiba-tiba istri sampai melakukan kepleset, melakukan seperti itu Bu ya. Akan tetapi ternyata akhirnya istri itu bertobat Bu ya, sangat-sangat menyesal akan dosanya, dan si suami pun akhirnya pun menjadi berubah juga, menjadi baik Bu ya, karena maksudnya menjadi menyesal juga, akan tetapi tetap tidak bisa melupakan kesalahan si istri Bu ya. Satu sisi mencerai si suami tidak mau, akan tapi ketika dilanjut suami itu sering mengungkit-ungkit kesalahan dari si istri Bu ya. Jika terjadi hal seperti ini, apa yang harus dilakukan Bu ya oleh si istri tadi? Bertanya seorang wanita yang sudah punya sesuatu yang halal, kemudian melakukan pengkhianatan dan zina, hina. Allah murka, Rasulullah murka, suami murka, neraka tempatnya. Naudzubillah. Sehingga ada solusi kok. Kalau memang ada seorang wanita tidak nyaman dengan suaminya, ada pada zaman Nabi, hilang cinta, takut terjumus dalam zina dan sebagainya, ajukan ke mahkamah minta cerai. Tapi kalau melakukan zina, tidak, seorang mulia tidak akan melakukannya. Hanya wanita hina saja, wanita rendah, wanita rendah. Ada pintu halal. Kalau memang selama ini suaminya tidak bisa menuhi dan sebagainya, itu adalah nafkah batin. Terserah apa saja, kalau mungkin hilang cinta dan sebagainya ya. Lihat, sampai ada kan pada zaman Nabi, aku minta cerai, kenapa ya Rasulullah? Takut aku melakukan sebuah keharaman. Keharaman itu maknanya dua, dolim kepada suami atau tiba-tiba melakukan berzinaan. Ada solusi dong. Tapi melakukan berzinaan itu hanya wanita rendah. Jangan dong, ada solusi, didiskusikan. Apa yang menjadikan suami tidak indah? Kurang apa sih? Mungkin kurang perhatian. Sampaikan dong agar perhatian. Nah, kalau ternyata suami tidak bisa melayani secara khusus, tidak ada alasan untuk melakukan zina. Oh, karena suami saya tidak melakukan, ada jalan kan? Anda bisa minta cerai. Anda minta pisah demi kehalalan. Cuman kalau bersabar dengan istri suami yang sakit, istimewa dong. Cuman urusan seperti ini kan tidak bisa dipaksain sebagai seorang wanita. Hanya mungkin dipandang manusia rendah. Hah? Wah, suaminya sakit ditinggal nikah lagi. Suaminya sakit ditinggal nikah lah. Lagi. Dan mana lebih hina daripada melakukan zina? Coba, suaminya sakit, memang dia tidak menikah lagi, seolah-olah setia, tapi zina masuk. Lebih hina lagi kalau seandainya manusia tahu, gimana? Hina hanya karena manusia tidak tahu. Allah tahu atau tidak? Tahu. Hina double itu. Jadi tolonglah hal-hal semacam ini harus diberi solusi siapapun. Masalah buka pintu halal, takut kepada zina. Para wanita jangan main. Kemudian masalah curhat juga waspada. Laki-laki dengan perempuan curhat masalah-masalah pribadi dan sebagainya. Kadang-kadang juga ada seorang laki-laki yang memanfaatkan kesempatan orang bermasalah dan sebagainya. Dan kadang-kadang keharaman itu lebih manis daripada yang halal. Biarpun mungkin kalau disebut-sebut mungkin pasangannya lebih hebat, lebih ganteng, lebih ini. Akan tapi lihat, dengan yang haram ada dihiasi oleh syaitan. Bahkan mungkin kalau telepon dengan suaminya pun tidak pernah bergetar. Tapi di saat telepon dengan suaminya, dengan orang lain, ada hal macam-macam dalam hatinya. Itulah syaitan. Baik, kemudian kok suami tobat, sang istri tobat? Ya. Harus bertobat, kalau tidak tobat masuk neraka. Ya. Tentunya bagaimana? Minta maaf kepada suami. Tidak cukup, ini urusan bukan urusan dengan suami. Tobat kepada Allah, nangis setiap malam. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bagaimana dengan suami? Suaminya dikecewakan, dia suruh memilih dong dia. Bagaimana dengan masa depannya? Nah, kemudian ini bagi sang suami yang sudah menemukan istrinya semacam itu. Lihat begini, jika ada, ini bab baru ini. Memang ini penting sekali masalah ini, betul. Harus pelan-pelan, detail, panjang lebar. Mohon maaf, Anda jangan bosan. Ini masalah penting. Jika ada seorang suami menemukan istrinya dengan yakin melakukan zina, apakah karena pengakuannya? atau melihat dengan matanya sendiri. Ada dua pilihan. Jika bisa mendidik baik dan hati sang suami tetap terjaga dan aman, tugasnya mendidik tanpa harus diungkit. Tidak boleh dalam pembahasan keributan, harus bertahan sampai mati mendidik. Kalau tidak bakal mampu mendidik, ceraikan tanpa harus disebutkan sebabnya. Lagi-lagi kembali masalah menutup aib. Tiba-tiba dicerai, maka karena orang baik sudah cerai. Sebabnya apa? Seorang istri mesti ngerti dong ya, dicerainya pasti bakal protes. Kenapa? Ya sudah dicerai saja. Alasannya bermacam-macam, tidak ada kecocokan dan sebagainya. Bisa saja berubah yang lainnya. Yang penting alasannya jangan bilang istriku selingkuh, muka sejagat. Iya, iya. Katakan selesai, aku akan mencerai. Atau mungkin musyawarah dengan istrinya, anu saya ajukan cerai saja, biar selesai. Selesai semuanya apa? Pisah dengan baik-baik dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi kalau mampu bertahan, tetap bisa menjaga mulutnya, menjaga hatinya. Dia adalah manusia yang kepleset, mungkin istrinya kepleset, apalagi ada andil kesalahan dari sang suami yang teledor. Maka ambil dengan kelembutan, dengan penuh keindahan. Tapi ingat, seorang suami harus waspada. Jangan mau dibisiki setan lalu membongkar aibnya di suatu ketika nanti dalam keributan-keributan yang terjadi di sepanjang perjalanan pernikahan. Ini waspada. Itu saja. Ya, Bu ya. Makanya Bu ya, satu sisi tidak mau mencerai, tapi satu sisi kadang harus tahan dong dengan Allah. Sering-sering mengungkit Bu ya. Nah ini enggak iya, bisa begitu. Cerai saja begitu. Ada wanita lain. Dan si wanita sudah berapa kali mengajukan Bu ya, artinya karena tidak tahan dengan perlakuan suaminya, sudah berapa kali mengajukan untuk berpisah, atau mungkin ya artinya mungkin apakah berpisah langsung cerai, atau mungkin supaya suaminya tenang enggak usah melihat dia, tapi si suami enggak mau Bu ya. Intinya suami sebenarnya cinta, hanya tidak bisa menahan rasa sakit. Jadi kayak digantung seperti itu Bu ya. Ini solusinya masuk, seperti suami apa? Suami masuk wilayah kedunguan semacam itu. Ya, ya. Kedunguan. Kenapa? Kalau memang dia pengen terima, didik dengan benar. Jangan sampai dicaci dan diolok, mengungkit dan sebagainya. Artinya kalau sudah terus-terusan seperti ini Bu ya, bolehkah istri langsung istri yang mengajukan Bu ya? Bisa. Apakah saja termasuk bentuk satu kedzaliman, istilahnya dari kesalahan adalah dimulai karena dari apa? Dia gitu. Karena seorang istri juga berhak bertobat untuk menjadi mulia, untuk ya, menutup ya aibnya. Karena bisa saja, mohon maaf, karena kesalahannya adalah ketidaknyamanan dan sekarang tidak nyaman lagi dalam keluarga tangga. Ya, bisa saja kejadian yang kedua kali. Ya, selesai. Jadi seperti itu Bu. Menjauh dari perzinahan itu adalah makanya banyak hal yang hal-hal semacam ini, problem-problem begini ini adalah tidak murni kadang-kadang dari kelas kesalahan dirinya, kadang-kadang pasangan itu andil dan jadi banyak. Maka menyelesaikan masalah ini harus dipandang dari banyak sisi. Iya, Bu. Baik Bu ya, subhanallah, terima kasih Bu ya untuk penjelasannya. Dan kepada pemirsa juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu dan kami nanti setelah ini akan memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk bergabung dan bertanya kepada Bu ya, baik melalui via telepon atau WhatsApp kami. Dan jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.